Yuk, AN promo single yang penting enjoy semuanya bareng. Moh Nata. Sebelah kiri, satu lagu buat kamu. Oh, Ria. Karo leren mas. Lembur kering. Untuk di dramas. sweet-sweet nih mas.